Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Telah lewat beberapa pembahasan pada bab yang ketiga, yakni tentang pembebasan budak terkait makna budak, makna pembebasan budak, kemudian keutamaan dari membebaskan budak, yakni di antara keutamaannya adalah bahwasanya barakallahu'alaikum orang yang membebaskan budak maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan pula pada setiap anggota tubuhnya dari budak yang dia bebaskan dari panasnya api neraka. Kemudian barakallahu'alaikum hikmah dari pembebasan budak juga telah kita sebutkan, yakni supaya barakallahu'alaikum menjadikan seseorang terlepas dari jerat-jerat perbudakan sehingga dia bisa memiliki dirinya sendiri dan mengatur dirinya sendiri barakallahu'alaikum dengan tanpa adanya tekanan. Kalau budak mesti diatur oleh tuannya, bahkan harta dan dirinya milik tuannya. Sekarang kita masuk pada al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, arkanul itqi, rukun-rukun dari pembebasan budak. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, perlu diketahui upaya pembebasan budak tidak akan terpenuhi, tidak akan terlaksana, tidak akan terwujud melainkan harus ada tiga rukun. Berkata penulis Habibullah Ta'ala ala mas'ala tersaniyah arkanul itqi wa syurutuhu wa siwatu al-fazihi, rukun-rukun dari pembebasan budak, syarat-syaratnya dan bentuk-bentuk dari pelafatan pembebasan budak. Yang pertama, arkanul itqi, rukun dari pembebasan budak, arkanuhu salasah, ada tiga rukun. Yang pertama adalah al-mu'tiq. Apa itu al-mu'tiq? Mim ain ta' qaf. Al-mu'tiq wa huwa asy-syakhsul ladzi waqa'a minhul iqta li ghairihi. Al-mu'tiq adalah seseorang yang memberikan pembebasan kepada orang lain. Seseorang yang mewujudkan sebuah perbebasan, pembebasan budak kepada orang lain. Jadi orang yang membebaskan itu disebut mu'tiq. Tidak bisa kemudian tiba-tiba barakakikum seorang budak yang dimiliki oleh tuannya tiba-tiba menjadi bebas. Melainkan selain dia adalah mukatib, yakni orang yang menebus dirinya, setidaknya dia adalah dibebaskan oleh seseorang. Otomatis harus ada yang membebaskan, harus ada bukti. Rukun yang kedua, al-mu'taq. Wa huwa syakhsul ladzi utiqa awuqti'a alaihi al-iqqu, yakni seseorang yang dibebaskan atau seorang yang terwujud. Padanya sebuah pembebasan budak. Yakni rukun yang kedua adalah ada budak yang dibebaskan. Kalau tidak ada maf'ul bihnya, ya, target yang dibebaskan tidak bisa dikatakan aku telah membebaskan budak. Dalam keadaan mana budaknya? Ternyata tidak ada. Maka seperti ini tidak dianggap. Barakallahu. Kemudian yang ketiga, di antara rukun dari pembebasan budak adalah asyighah. Adanya bentuk lafaz wahiya al-alfadhu allati yaqa'u bihal itqu, yakni lafaz-lafaz yang terjadi padanya, teranggap padanya sebuah pembebasan. Misalkan ada orang mengatakan barakakum kepada seorang budak yang hendak dia bebaskan, anta hurrun, sekarang kamu bebas. Anta muharrir, sekarang kamu merdeka. Anta mu'taq, sekarang kamu dibebaskan. Nah, seperti itu harus ada. Tidak bisa kemudian tiba-tiba seorang budak merasa bebas ketika ditanya, siapa yang membebaskan kamu? Si fulan. Ketika ditanya, benar Anda membebaskan dia? Tidak. Tidak benar, karena saya tidak melafadkannya. Baik lafad yang sorihah, yang jelas, atau lafad kinayah. Ya, lafad yang mengandung makna lain. Akan tetap mengandung makna, tapi maknanya sama dengan lafad yang sorih. Maka harus ada ucapan. Barakatuhu. Jadi kalau ada budak, itu dianggap bebas apabila ada orang yang membebaskan. Kemudian budaknya memang ada. Kemudian ada lafad-lafad pembebasan budak. Ingat ya, budak itu bukan barakafikum pembantu rumah tangga. Ya, bukan TKW, TKI, bukan barakafikum. Kemudian syurutuhu, syarat-syarat pembebasan budak. Yustaratu lisihatil ikti wa wuku'ihi ma yali, dipersyaratkan supaya pembebasan budak menjadi sah dan teranggap adalah sebagai berikut. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, ayyakunal mu'tiqu mimman yajuz tasarrufuhu. Orang yang membebaskan adalah orang yang boleh melakukan muamalah pembebasan budak menurut Islam. Wa huwa al-baligh, seperti orang yang sudah baligh. Orang yang belum baligh, barakakum, maka dia tidak bisa, tidak dianggap membebaskan budak walaupun dia kaya. Ada orang belum baligh bilang, saya mau membebaskan si A, ini uangnya. Tidak bisa, tidak dianggap. Barakakum. Ciri-ciri baligh apa? Ahmad, ciri-ciri orang baligh. Ya, sama. Untuk laki-laki perempuan apa? Pertama. Terus. Ayo, udah. Misalkan nanti umur 20 belum pernah mimpi yang laki-laki, belum baligh ya. Umur 20 atau umur 30 enggak pernah mimpi. Polos, masih polos gitu orangnya. Belum nikah juga. Belum pernah mimpi asli, belum pernah mimpi. Kalau mimpi beli jajan, ya pernah. Tapi yang mimpi, gitu. Ini Pak Kutut yang jawab ini. Apa? Abu Yoga. Silakan. 13. 15. Umur 15 untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian belum itu tapi sudah pernah mimpi. Kemudian tumbuh bulu kemaluan. Kalau perempuan haid, dah. Itu. Ya, paham ya, insyaallah ya. Baik. Jadi kalau ada yang belum baligh ya dengan ciri-ciri yang disebutkan maka tidak sah. Al-aqil, yang kedua adalah berakal. Ar-rasyid, dia terbimbing. Rasyid itu begini, dia bisa membelanjakan sesuatu yang masuk akal. Tidak, barakofikum, tidak kemudian dia membelanjakan sesuatu yang tidak terarah. Diberi uang 20 ribu, barakofikum, dibelikan, ternyata dibelikan sesuatu yang tidak bermanfaat, berarti belum rasyid. Al-mukhtar, yakni keinginannya sendiri. Fala yasihu, maka tidak sah. Al-itqu minas-sabi, pembebasan budak dari anak kecil. Anak kecil tiba-tiba membebaskan karena mungkin kaya. Tidak masuk akal. Tidak sah. Tidak teranggap karena belum baligh. Walal majnun, walal ma'tuh, orang gila, orang idiot, walaupun dia kaya, orang yang mungkin tidak sadar. Walal mukroh, dan orang yang dipaksa untuk membebaskan, dipaksa, maka ini semuanya tidak sah. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, rufi'al qalamu an thalathah, pena catatan amal itu diangkat dari tiga pihak. Anis sabi hatta yablugha, dari anak kecil sampai dia itu baligh. Kalau ada anak kecil mengucapkan ucapan yang haram maka tidak dianggap dosa. Tapi ya tetap harus dididik. Ya. Wa anil majnun hatta yafiqa, ada orang gila ya, dia melakukan jual beli atau dia melakukan ucapan-ucapan yang haram, maka tidak teranggap. Wa anin na'im hatta yastayqid, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Kalau ada orang tidur barakallahu fikum, mungkin dia ngelindur, mengucapkan ucapan yang mengandung kesyirikan. Ternyata dia memang tertidur, tidak sadar. Maka barakallahu fikum seperti ini tidak teranggap. Sampai dia bangun, benar-benar sadar, maka dianggap. Oleh karena itu barakallahu fikum, orang yang baligh, ya, itu syaratnya. Tidak baligh, maka tidak sah pembebasan budaknya. Orang yang berakal itu syaratnya. Tidak berakal, gila atau idiot, maka tidak sah. Barakallahu. Demikian pula orang yang dengan keinginannya sendiri, maka sah. Kalau dipaksa, maka tidak. Wala yasihu itqul mukroh kama la tasihu sa'iru tasarrufatihi. Dan tidak sah pembebasan dari orang yang dipaksa, sebagaimana tidak sah, ya, barakallahu fikum, muamalah orang yang dipaksa pada seluruh amalan-amalan atau muamalah-muamalah dia. Dipaksa untuk beli ini. Yang namanya dipaksa itu, ya, dobitnya, ketentuannya adalah kalau dia tidak melakukan, nyawanya hilang. Atau keluarganya disakiti. Intinya berkumpul sampai pada tingkatan seperti itu. Kalau hanya diancam, ah, kamu gak beli HP-ku, gak tak temeni kamu. Seperti itu tidak dipaksa. Ya. Bukan termasuk mukroh dipaksa, bukan. Oleh karena itu, orang yang melakukan ucapan-ucapan kesyirikan atau perbuatan syirik dalam keadaan dipaksa, ya, maka itu ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala selama hatinya tetap mengingkari kesyirikan tersebut dan dia tetap berada dalam keimanan, maka diampuni. Syarat yang kedua pada sahnya pembebasan budak, ayyakuna malikan liman ya'tiquhu, atau liman yu'taqahu fala yasihul itqu min ghairil malik. Dia adalah orang yang mampu memiliki uang, memiliki kemampuan untuk membebaskan, maka tidak sah pembebasan pada orang yang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki harta. Barakallahu. Walaupun dia bilang, kamu saya bebaskan, budaknya ada, dia mengucapkan, ternyata tidak mampu menebus, berarti dianggap tidak memiliki. Maka seperti ini tidak sah. Harus ada kemampuan untuk menebusnya, memerdekakannya. Yang ketiga, Allah yata'allaku. Bil mu'taq haqqun lazim yamna'u itqahu. Kadainin au jinayatin fala yasihu itquhu hatta yu'addiya dayin au tudfa'u dainu jinayatin tudfa'u diyatu jinayatihi. Tidak ada pada budak yang dibebaskan ikatan hak yang harus ditunaikan yang mencegah dari pembebasan dia. Jadi, hukum asal budak itu bisa dibebaskan. Tetapi ada perkara yang membuat budak tadi belum bisa bebas. kadainin, seperti dia punya hutang misalkan. Au jinayatin, atau dia tertimpa kasus yang harus menebus. Barakallahu fikum. Ya. Menebus atas kasus yang dia lakukan. Membayar diat misalkan atau semisalnya. Maka tidak sah membebaskan atau pembebasannya sampai barakallahu fikum hutangnya tertunaikan atau pembayaran diat dari pelanggaran yang dia lakukan terbayarkan. Barakallahu fikum. Beda kalau orang yang membebaskan itu sekalian yang menanggung. Maka bisa. Yang keempat, syarat yang keempat, labudda ayyakunal itqu bilahdin sharih aw ma yaqumu maqamahu minal kinayat wala yakfi fi dzalika mujarradun niyyah li'annahu izalatu milkin fala yahsulu bin niyatil mujarrah mujarradah. Pada pembebasan budak harus ada lafaz yang jelas atau lafaz yang menduduki terposisikan seperti lafaz yang jelas kinayah isyarat, namun barakallahu fikum ada niat. Dan tidak cukup kalau pembebasan budak itu hanya semata-mata niat. Dikarenakan hanya semata-mata niat, barakallahu fikum, itu menghilangkan kepemilikan. Maka tidak bisa tercapai pembebasan budak dengan semata-mata niat. Misalkan ada orang bilang kepada si A ini tuannya budak tersebut. Saya punya niatan untuk membebaskan si C yang menjadi budak. Maka niatan semacam ini tidak bisa dianggap sebagai barakallahu fikum lafaz yang sori, yang tegas dianggap, yang bisa dianggap sebagai pembebasan budak. Maka belum bisa. Harus ada lafaz yang tegas, baik itu jelas atau itu kinayah. Ya, bahasa barakallahu fikum isyarat, namun maknanya sama. Kemudian permasalahan yang ketiga yang kita bahas adalah sighatuhu wa alfadhuhu, bentuk-bentuk dan lafaz-lafaz pembebasan budak. Alfadhuhu imma sharihah, lafaz-lafaz pembebasan ada kalanya diucapkan dengan jelas. Dengan jelas dari lisannya. Wahia maka nabilah bil itti wa tahrir wa ma tasarrafa minhuma. Dan lafaz pembebasan budak itu dengan lafaz pembebasan atau memerdekakan atau yang bisa digunakan seperti keduanya. Misal contohnya, ada orang mengatakan kepada seorang budak, anta hurun, kamu sekarang bebas. Maka seperti ini budak tersebut bisa bebas. Namun ingat, budak tersebut harganya berapa? Misalkan harganya 5M. Ya, maka orang mu'tiq, orang yang membebaskan harus membayar kepada barakallahu fikum majikan kalau memang berkenan untuk dibebaskan. Au muharrir, ada yang mengatakan kamu merdeka. Au atiq, ada yang mengatakan kamu sekarang bebas. Au mu'taq, kamu dibebaskan. Atau ada yang mengatakan a'taqtuka. A'taqtuka, aku membebaskanmu. Maka semacam ini sah, ya, barakallahu, dan dianggap jatuh tempo, sah. Ketika sudah dibayar uang tebusan tersebut, tidak bisa diambil lagi karena sudah dianggap sah sebagaimana jual beli. Barakallahu. Itu pelafatan secara sharihah yang jelas. Wa imma kinayah, adapun ucapan-ucapan yang kinayah, ucapan-ucapan ya barakallahu fikum yang mengandung isyarat-isyarat, kaqaulihi, seperti ucapan seorang, idhab haitsu syi'ta, sekarang kamu pergi kemana saja yang kamu mau, sekarang kamu pergilah kemana yang kamu mau. Atau ada orang mengatakan la sabila li alaika, tidak ada celah bagiku untuk menahan dirimu, untuk memilikimu, berarti dibebaskan. Atau ucapan seseorang la sultana li alaika, tidak ada kekuasaan bagiku untuk menahan dirimu. Atau ada orang mengatakan ughrub, pergilah kamu. Ibad anni, menjauhlah dariku. Atau orang mengatakan khallaituka, aku menebusmu. Wa nahwu dzalik, maka seperti ini semua dianggap. Wa hadhil kinayat, akan tetapi ucapan-ucapan yang kinayah semacam ini la yahsulul itqu biha illa idza nawa qailuha al itqa. Tidak tercapai pembebasan dengan lafaz kinayah. Beda ya, kalau yang jelas tadi kan kamu saya bebaskan. Kalau ini kinayah, pergilah kamu dariku, tidak ada celah bagiku untuk menahanmu. Ini kinayah. Nah, ini idza nawa qailuha al itqa, membutuhkan niat dari orang yang mengucapkannya. Niatnya apa? Disuruh pergi beli jajan atau pergi bebas, niatnya apa? Barakallahu fikum. Maka semacam ini sah. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, terkait pembebasan budak itu juga terkadang dari tuannya sendiri dia yang membebaskan. Terkadang dari orang lain membeli budak tersebut lalu dibebaskan. Terkadang ada yang mukatib, ya, dia adalah orang yang menebus dirinya untuk bebas. Kemudian al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, min ahkamil itqi, di antara hukum-hukum seputar pembebasan budak, ini ada hukumnya. Al-hukmul awal, hukum yang pertama, yajuzul istiraku fil abdi wal ummati fil milki, fil abdi wal amati fil milki bi ayyam likahu aktsarun min syakhsin. Boleh pembebasan budak itu dilakukan dengan istirok, dengan berserikat. Baik membebaskan budak laki-laki maupun budak perempuan, boleh berserikat dalam kepemilikan. Dan boleh juga, barakallahu fikum, orang itu ketika berserikat dalam membebaskan budak, dia bayarannya, tebusannya lebih banyak daripada temannya yang lain. Contoh misalkan, ya, Abu Faruq dengan Abu Fadilah, barakallahu fikum, membebaskan budak si A. Harganya 1 M. Abu Faruq 100 juta, Abu Fadilah 900 juta. Boleh. Lebih banyak boleh. Tidak harus separuh-separuh. Dan tidak harus satu orang saja yang membebaskan. Boleh. dua orang, tiga orang, empat orang, terserah. Yang kedua, hukum yang kedua. Idza ataqa syakhsun nasibahu fi 'abdin mustarakin faqad ataqa nasibahu min hadzal 'abdi. Barang siapa yang apabila seseorang membebaskan bagiannya yang ada pada budak yang pembebasannya itu dengan sifat berserikat, maka berarti orang yang membebaskan bagian yang dia bebaskan itu, dia telah membebaskannya, dianggap telah membebaskannya. Misalkan barakallahu'alaikum, tadi Abu Faruq membebaskan si A dengan berserikat barakallahu'alaikum dengan Pak Abu Hadilah. Abu Faruq 100 juta, Abu Hadilah 900 juta. Abu Faruq barakallahu'alaikum ketika budak tersebut sudah milik dua orang, bukan milik yang sebelumnya, maka Abu Faruq membebaskan yang 100 juta. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau budak tadi ingin membebaskan diri, maka tinggal membayar 900 juta kepada Abu Fadilah, tidak lagi kepada Abu Faruq. Namun nanti ada syariat yang lain. Maksudnya ada keutamaan yang lain. Barakallahu. Wa amma nasibun syarikah. Adapun bagian yang bernilai syarikat, atau wa amma nasibu syarikuhu, adapun bagian yang dia berserikat padanya, fa in kanal mu'tiqu musiron ataqa nasiba syarikihi minal abdi wa quwimat alaihi hissatun atau hissatun syarikihi wa duhi'a lahul qimah. Ini misalkan ada dua orang tadi ya, Abu Faruq sama Abu Fadilah. Kalau misalkan Abu Fadilah ini adalah orang yang musir, memiliki kelebihan harta, sudah nebus 100 juta. Barakallahu fikum. Maka hendaknya kalau memang mampu untuk memberi kepada Abu Fadilah ini 900 juta, ya. Berarti hendaknya bebas. Apa akan menjadi bebas, bukan milik berdua lagi. Benar-benar bebas. Jadi barakallahu fikum, terkadang kita ini butuh untuk membebaskan seorang budak. Misalkan karena budak tersebut itu di bawah majikan orang yang kafir dan jahat. Akhirnya mungkin kita tidak mampu sendiri, kita berserikat. Ya wis, kita bantu si A, yuk. Kasihan budak tersebut. Supaya bisa beribadah, bisa taklim, dan lain-lain. Kita bebaskan. Bayar ke orang kafir tersebut. Berapa harganya? 1M. Ya udah, ini milik saya berdua. Nah, maka budak tersebut masih milik berdua. Abu Faruq dan Abu Fadilah contohnya tadi. Nah, Abu Faruq punya bagian 100 juta pada diri budak tersebut, Abu Fadilah 900 juta. Ketika Abu Faruq membebaskan 100, ya wis, kamu, hak kamu wahai budak kepadaku tidak ada. Kamu saya bebaskan. Tapi kamu masih terikat dengan Abu Fadilah. Hargamu sekarang 900, kalau ingin menembus diri ya bayarnya 900. Nah, untuk Abu Faruq ini, kalau dia memiliki dalam keadaan musir, dalam keadaan mampu, maka dia membebaskan budak tadi sekalian bayar ke barakallahu fikum Abu Fadilah. Atau sebaliknya, Abu Fadilah yang membebaskan tinggal bayar ke Abu Faruq. Kalau sama-sama ya wis, kita bebaskan saja tanpa menebus budak tersebut kepada kita. Nah, itu bagus. Apa fadilahnya, keutamaannya? Ya itu, kemarin sudah disebutkan. Budak tersebut menjadi penghalang dari neraka sebagaimana pada tubuh penghalang dari neraka untuk tubuh orang yang membebaskan tersebut. Jadi membebaskan budak itu memang bukan perkara yang mudah. Sampai disebutkan dalam Al-Qur'an seperti orang yang mendaki ya tempat yang tinggi. Naik susah. Ya, harganya berapa? Ya, kemudian belum tentu dijual budak tersebut. Amma idza kana syarikul mu'tiq muhsiran ghairu musir fala yaqtu nasibu syarikihi. Kalau ternyata orang yang berserikat tadi dia itu yang membebaskan dengan cara berserikat tadi dia itu tidak memiliki kemampuan lagi, maka barakallahu'alaikum sisanya yang menjadi serikat temannya tidak usah dibebaskan. Namun wayas al-abdu fi tahsili qimati nasibin hadzal syarik, akan tetapi budak tersebut kalau ingin bebas maka dia berusaha sendiri dengan cara mencapai nilai dari sisa bagian serikat tersebut. Fayu'taku ba'da taslimi ma'alaihi, maka dia bisa bebas setelah menyerahkan berapa harga uang yang menjadi nilai dia. Wa yakunu fi dzalika kal mukatib, maka barakallahu fikum budak tersebut ya menjadi bebas, statusnya itu sebagai mukatib, yakni orang yang menebus dirinya. Dan ternyata barakallahu fikum semacam ini itu disyariatkan dalam Islam, yakni setelah membebaskan dia membebaskan dengan membayar bagian dari syarikat temannya tersebut. Yang terakhir berhukum dalil, wa dalilu dzalika qauluhu alaihi salatu wasalam, dan dalil dari yang tadi disebutkan adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man ahtaqa syirkan lahu fi abdin fakana lahu malun yabluhu samanal abdi quwima alaihil abdu qimata adlin fa'ahto syuraka'ahu hisosohum wa'ataqa alaihil abdu wa'illa fa'koda ataqa minhuma ataqa. Kata Nabi, barang siapa yang membebaskan bagian yang menjadi milik dia pada seorang budak, misalkan seperti tadi ya, Abu Faruq dengan Abu Fadilah. Barang siapa yang membebaskan bagian dia pada budak tersebut, Abu Faruq membebaskan yang 100 juta. Berarti budak tersebut kalau ingin bebas enggak usah nembus lagi ke Abu Faruq 100 juta. Barang siapa yang membebaskan seperti itu untuk budak tersebut, maka barakallahu'alaikum uang tersebut sudah cukup untuk membebaskan budak tersebut hanya pada satu sisi saja. Qawima alaihil abdu qimata adlin, maka budak tersebut berarti harganya adalah harga yang menjadi sisanya. Yang Abu Fadilah tadi 900. Barakallahu'alaikum. Fa'ahto syuraka'ahu hisasohum, maka kalau memang seperti tadi orang yang membebaskan syarikatnya dia sendiri bisa membebaskan dengan memberikan milik saudaranya syarikatnya, maka hendaknya memberikannya. Wa'ataqo alil abdu, maka budak tersebut bebas. Wa'illa, namun kalau ternyata tidak bisa, faqad ataqa minhu ma ataqa, berarti orang tadi yang membebaskan milik dia sendiri, bagian dia sendiri, berarti dia telah membebaskan bagiannya sendiri. Ya sudah, biasa aja membebaskan sebagian, bukan secara utuh. Berarti membebaskan budak itu ada kalanya baru sebagian saja, ada yang utuh. Barakallahu fikum. Kalau utuh, ya itulah justru yang mendapatkan keutamaan, ya, terbebaskan dari api neraka. Namun juga yang sebagian itu juga ada keutamaannya. Mungkin sebagian dia terbebaskan. Wali qawli alaih salatu wassalam, dan juga sabda Nabi alaih salatu wassalam, man a'taqa nasiban aw syaqison fi mamluk fa khalasuhu alaihi fi mali in kana lahu malun wa illa quwima alaihi fastus iya bihi ghairu mashquqin alaihi. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi, barang siapa yang membebaskan sebagian dari milik dia pada seorang budak, maka berarti dia telah membebaskan ya pada budak tersebut apa yang menjadi milik dia. Wa illa quwima alaihi. Kalau ternyata dia tidak bisa menebus sisanya, ya, hanya sebagian saja milik dia saja dia bisa bebaskan. Namun yang menjadi syarikat temannya itu tidak bisa dibebaskan juga. Fastus iya bihi ghairu mashquqin alaihi. Maka budak tersebut dipersilahkan ya untuk berusaha sendiri membebaskan dirinya, menebus dirinya, ghairu mashquqin alaihi, dengan harga tebusan yang tidak memberatkan. Ya, fleksibel. Maksudnya tidak harus dipaksa dia harus memberi atau menebus dirinya, tidak harus dipaksa. Wa dzahir, dan yang nampak, anna dzalika ayyakuna bi ikhtiyaril abdi. Menebus diri itu harus dengan kehendak hamba tersebut, budak tersebut, bukan dengan paksaan. Maka bisa dianggap sebagai menebus diri. Baik, untuk yang hukum berikutnya dan masalah permasalahan yang berikutnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah, barakatuh.